Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Salah kita baca dua hadis dari Salihin. Yang pertama hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa Nabi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjat al-jannatu wan-nar, saling berdebat antara surga dan neraka, masing-masing menyebutkan keunggulan dirinya. Faqalatin nar, neraka berbangga dengan menyatakan fiyya, ada padaku, dalamku, maksudnya dalam neraka, al-jabbaruna wal-mutakabbirun. Al-Jabbarun, kata Al-Utsaimin rahimahullah, ini ashabul ghilzah wal qaswah, orang-orang yang kasar, yang keras hatinya. Wal mutakabbirun, ini orang-orang yang tarafu' wal ulu, ingin senantiasa tinggi, merasa tinggi, merasa tinggi lebih dari yang lain. Kita tahu al-kibr adalah ghamtun nas wa batal haq, merendahkan yang lain dan menolakal haq. Ini yang dibanggakan oleh neraka. Yang masuk padaku, kata dia, al-jabbarun wal mutakabbirun. Tentunya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ini tahdzir, peringatan bagi kita untuk menjauhkan diri dari sifat jabarut wa takabur. Karena ini dua sifat ahli nar, dua sifat ahli neraka. Ini berita sekaligus peringatan bagi kita. Waqalat al-jannah, adapun surga berkata, membanggakan orang-orang masuk di dalamnya, fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum, yang ada di dalamku, di dalam surga adalah du'afa'un nas, orang-orang lemah, orang-orang yang miskin, jaga mereka. Ini kenapa di sini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab fadli du'afatil muslimin wal fuqara wal hamilin, karena ini ahlu jannah adalah du'afa'un nas wa masakinuhum, orang-orang lemah di kalangan manusia, orang miskin di antara mereka. Faqadallahu bainahuma, maka Allah pun memutuskan di antara keduanya, perdebatan keduanya, annakal jannatu rahmati, engkau wahai surga adalah rahmatku, arhamu biki man asya, aku rahmati dengan engkau, dengan dimasukkan ke dalam sorga, man asya, orang-orang yang aku hendaki. Wa lakin nar adabi, adapun engkau wahai neraka adalah azab, wa'adzibu biki man asya, dan aku sisa denganmu orang-orang yang aku hendaki. Wadikalaikuma alaiya mil'uha, dan atas kalian berdua, atasku untuk memenuhinya. Rawah Muslim. Ketika jannah masih kosong atau masih ada tempat sisa, maka Allah pun ciptakan makhluk-makhluknya untuk surga. adapun neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzah meletakkan kakinya sampai jannah, sampai neraka berkata qattun qatt. Faedah di sini kata Syaikhul Islam bin rahimahullah, fa bi hadzal hadis fa bi hadza dalilun annal fuqara'a wa du'afa'a hum ahlu jannah. Bahwasanya fuqara dan orang-orang lemah itu adalah ahlu jannah. Liannahum bil ghalibi humul ladzina yanqadunul haqq. Karena mereka mayoritasnya orang-orang fakir, orang-orang lemah itu adalah orang-orang yang tunduk kepada Al-Haq. Segini yang kita sebutkan, pernah dari sebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, di antara beberapa adab fuqara ini di antaranya adalah jangan dia membenci takdir Allah, Allah takdirkan dirinya fakir. Justru ya hendaknya dia ridha, bahkan bersyukur. Bagaimana caranya? Di antaranya ini, dengan mengingat-ingat nusus nas-nas yang menerangkan keutamaan para fuqara. Di antaranya adalah mayoritas ahli jannah adalah fuqara. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqaftu ala babil jannah fa idza ra'aitu akthari ahliha al fuqara. Aku pernah berdiri di pintu surga dan ternyata kebanyakan penduduknya adalah para fuqara. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab al-fuqara adalah jangan sampai dia tawadhu lil agniya limali liginai. Itu diingatkan oleh Ibnu Qudamah. Jangan sampai orang fakir karena kefakirannya dia tawadhu merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kekayaannya, karena hartanya. Tawadhu yang boleh itu tawadhu lillah. Tawadhu yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tawadhu'a lillah rafa'ahu, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Yang diangkat derajat dengan sebab tawadhu, tawadhunya karena Allah, bukan tawadhu kepada asriya wa agniya karena kekayaan mereka, jabatan mereka. Juga di antara adabul fuqara, yang inilah fuqara yang dijanjikan dengan surga, adalah dia la yashku illa ilallah wa la yashku ilan nas, tidak berkeluh kesah kepada manusia. Pengaduannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berkeluh kesah mengadu kepada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan tentang Yaqub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanyalah mengadukan ya kesulitanku, kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, di antara faedah hadis ini kata Ibnu Taimin rahimahullah, wa annal jabbarin al mutakabbirin hum ahlun nar. Orang-orang yang kaku, yang keras hatinya untuk menerima al-haq, menerima hidayah, nasihat, orang-orang yang sombong, yang merendahkan yang lain, menolak al-haq, mereka adalah ahlun nar. Ya, kenapa? Tadi karena fil ghalib al-jabarut wa takabbur itu menyebabkan dia tidak mau tunduk kepada al-haq. Kemudian hadis yang kedua, satu lagi kita baca, kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Innahu la ya'ti ar-rajulus saminul 'azim yaumul qiyamah. Sesungguhnya akan datang dalam satu riwayat dengan mughayir shighah, dengan mabni al-majhul, la yu'ta, yu'ta bir-rajul. Sesungguhnya akan datang, yang didatangkan seorang laki-laki yang samin, yang gemuk, yang azim, yang besar. Dari sisi badan, postur tubuhnya besar, gemuk. Yaumul qiyamah, hari kiamat nanti. Tapi ternyata ketika ditimbang di mizan, la yazinu indallahi janaha ba'udatin. Ketika ditimbang, iya, beratnya dia di sisi Allah itu tidaklah seberat sayap nyamuk pun. Iya, beratnya di mizan tidaklah seberat sayap nyamuk pun. Lebih. Iya, berat sayap nyamuk dibandingkan amal baiknya. Muttafaqun alaih. Ini iya, tentunya menunjukkan satu perkara akidah, yaitu isbat mizan, adanya mizan timbangan amal di yaumul qiyamah nanti. Yang kedua, ya, yang mempengaruhi beratnya timbangan itu adalah amal. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi insyati radiyah. Wa'amma man khaffat mawazinuhu fa'ummu hawiyah. Ya, beratnya amal dan ringannya amal itu yang mempengaruhi timbangan dia. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini orangnya besar, ini orangnya gemuk besar, tapi ternyata dia ditimbang beratnya tidak satu sayap nyamuk pun. Ada pun Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, ketika terlihat betisnya yang kecil terlihat, sehingga sebagian sahabat ketika melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil ini tertawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian tertawa? Ya, mereka bilang, kami melihat terlihat tersikap betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguh betisnya beliau radhiyallahu anhu itu athqalu fil mizan min Uhud, lebih berat ditimbang di mizan nanti dibandingkan gunung Uhud. Ya, karena amal soleh yang mempengaruhi berat tidaknya timbangan di hari kiamat. Sehingga kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, faedahnya kata beliau fi hadzal hadis, at-tahdhiru min kauni insan la yahtamu ila bi nafsihi bi tan'imi jasadi. Tahdhir, peringatan. Jangan sampai seorang itu hanya mementingkan urusan dirinya, urusan badannya, jasadnya. Bagaimana ya memperbagus, memperbesar, ya memberikan kenikmatan jasad. Walladzi yanbaghi al-aqil an yahtamma bi tan'imi qalbi. Yang seyogianya dilakukan seseorang yang berakal itu adalah dia mementingkan bagaimana memperbagus ya hatinya, kalbunya. Wa na'imu qalbil insan bil fitrah wa hiya iltizamu dinillahi azza wa jalla. Ya, dan cara memperbaiki kalbu itu adalah dengan mengikuti fitrah, yaitu mengikuti senantiasa beriltizam, senantiasa ya konsisten berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.